إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم masih kita membaca syarah dari kalam al-muallif al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah وأرى حجر أهل البدعة وباينتهم حتى يتوبوا dan aku berpandangan wajibnya untuk menghajar memboikot ahlul bid'ah dan mubayanah yakni menjauhi mereka hatta yatubu sampai mereka bertaubat wa ahkum alaihim bidzahir dan aku menghukumi mereka dengan apa yang tampak. Selagi mereka terus di atas kebidahan, ya, maka perkaranya terus dilangsungkan boikot atas mereka. Dan jika mereka mau rujuk kepada sunnah, ya, meskipun sifatnya lahiriah semata, maka kita menghukumi dengan apa yang nampak. Adapun urusan apakah kesungguhan taubatnya itu ada pada mereka atau tidak, ini sesuatu yang tersembunyi, maka kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selagi mereka terus di dalam kesesatan mereka, bahkan semakin bersemangat di dalam membela kesesatan mereka, maka hajar terhadap mereka terus dilakukan. Dan kita ketahui bahwa hajar ini masalah ibadah, sehingga betul-betul harus dilandasi dengan kesadaran pentingnya keikhlasan di dalam menempuh perkaranya, bukan karena emosi pribadi atau perkara-perkara yang sifatnya pribadi yang lainnya. Kemudian kata Asy-Syarih Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wal hasil أنك إذا رأيت أو سمعت مبتدعا أو جماعة مبتدعة تدعو إلى بدعتها التي تناحد السنة الكريمة لا يجوز لك أن تسكت ولا يجوز لك أن ترضى بهذه الدعوة السيئة الظالمة. Kesimpulannya, jika engkau melihat atau mendengar seorang mubtadi' atau suatu kelompok bid'ah, ya, dengan beragam kebid'ahan mereka, ya, entah itu Ikhwanul Muslimin ataupun As-Sururiyah ataupun At-Turatiyah, ya, atau bid'ah-bid'ah yang lebih dahulu kemunculannya. Tad'u ila bid'atiha, yang menyeru kepada kebid'ahannya. Allati tunahidu sunnatul karimah, yang bid'ah itu hakikatnya, ya, melawan sunnah yang mulia. Ini keadaan bid'ah. La yajuzu laka an taskuta, maka tidak boleh bagimu untuk diam. Wala yajuzu laka an tarda bihadhihi ad-da'wati sayyi'ati adh-dhalimah, tidak boleh pula untuk engkau rela dengan dakwah yang sayyi'ah, yang jelek, yang zalimah ini. Ini sikap yang semestinya tidak boleh diam. Atau, ya, tidak boleh minimalnya seorang mendengar. Ya. Kita lihat para ulama terdahulu bersamaan dengan kekokohan ilmu mereka dalam syariat ini. Mereka tidak memberikan toleransi untuk ahlul ahwa wal bidah menyebarkan kebidahannya. Sebagai contoh, di dalam kitab Al-Ibana, salah seorang ulama min a'immati as-sunnah, Muhammad ibn Sirin rahimahullah, ada seorang yang berkata kepada beliau, kata orang ini, inna fulanan yuridu an ya'tiyaka wa la yatakallamu bisyai', kata orang ini, sesungguhnya fulan, ya, sahibul hawa, dia ingin untuk mendatangi engkau dan dia menyatakan tidak akan berbicara kepada engkau sepatah kata pun. Dia hanya sekedar untuk apa? Mendatangi saja. Apa jawaban Ibnu Sirin rahimahullah? Qul li fulan la ma ya'tini, katakan kepada fulan, tidak, tidak usah dia mendatangiku. Fa inna qalb ibni adam da'if, karena sungguhnya, beliau menjelaskan si alasannya, karena sungguhnya hati ibnu Adam itu lemah. Ya, bayangkan ini seorang alim, ya, dia menjelaskan kenapa si alasannya beliau tidak mau menerima kedatangan orang tersebut. Sesungguhnya hati ibnu Adam itu lemah. Wa inni akhafu an asma kalimatan, dan aku sangat-sangat khawatir aku mendengar satu kata, ya, satu kata yang keluar dari lisannya. Ya, meskipun dia berjanji dia hanya datang, tidak akan ngomong sepatah kata pun. Ya, ahlul ahwa wal bidah tidak segan bagi mereka untuk dusta. Bahkan bisa jadi hanya sekedar melihat penampilannya, ya, seseorang akan terkecoh. Ya, bisa jadi muncul perasaan iba kepada ahlul ahwa tersebut. Dia menyatakan wa inni akhafu an asma kalimatan fala yarji'u qalbi ila ma kana. Aku khawatir, ya, jangan sampai aku mendengar satu kata yang terucap darinya, kemudian dengan sebab itu hatiku tidak kembali kepada posisi semula. Kemudian pada riwayat Ad-Darimi, dakhala rajulani min ashabil ahwa ala ibn Sirin. Ada dua orang dari kalangan ahlul ahwa yang menemui Ibn Sirin. Faqala, kemudian keduanya menyatakan, ya Aba Bakar, nuhadditsuka bihadits. Ini kunyahnya Ibn Sirin, Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya akan berbicara kepada engkau dengan satu hadis. Yani membacakan hadis. Qal, maka dijawab oleh Ibn Sirin, la, tidak. Ya, jangan kau bacakan, jangan kau sampaikan satu hadis. Qala, kata keduanya, fanaqra'u 'alaika ayatan min kitabillah. Kalau begitu kami bacakan saja satu ayat, ya, dari kitabullah. Ya, bayangkan di sini yang disampaikan, yang akan disampaikan oleh keduanya ini ayat hadis. Ya, bukan ibarat sih. Ya, sebagian orang yang menyimpang kan senangnya karena berat menghafal ayat, berat menghafal hadis, mendatangkan ibarat. Ya, ibarat mobil. Ini sudah ada sopirnya tapi enggak ada garasinya. Ya, baru dikasih ibarat sudah. Oh iya ya, mobil kan butuh garasi. Kita buat garasi. Kita buat yayasan baru. Kata beliau selanjutnya, qala, ketika ditawari untuk dibacakan satu ayat, ya, dia nyatakan, la, kemudian kata Ibn Sirin, la takumanni anni aw la akuman, kalian berdua pergi menjauh dariku atau aku yang pergi meninggalkan kalian. Fa kharaja, maka akhirnya kedua orang itu pun pergi meninggalkan Ibn Sirin. Ya, lihat contoh dari kalangan salaf di sini, tidak didengarkan, ya, tidak dibiarkan ngoceh ke sana kemari. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian di antara orang-orang yang menyaksikan kejadian itu berkata, ya Abu Bakar, wa ma kana 'alaika an yaqra'a 'alaika ayatan min kitabillah ta'ala. Kenapa, kata sebagian orang ini, engkau sampai-sampai enggak mau untuk mendengarkan ketika kedua orang tadi mau membacakan ayat dari kitabullah. Kok mau dibacakan ayat saja sampai enggak mau? Qala, dijawab oleh beliau Ibn Sirin rahimahullah, inni khasyitu an yaqra'a 'alayya ayatan fayuharrifaniha fayaqir dhalika fi qalbi. Saya sangat sangat khawatir kalau keduanya membacakan satu ayat kepadaku, kemudian keduanya mentahrif ayat itu sesuai dengan kemauan mereka, sampai akhirnya tahrif dari mereka itu kokoh tertanam di dalam hatiku. Baik. Sebenarnya kita ketahui bahwa ahlul bid'ah dengan berbagai kebid'ahan mereka itu berupaya untuk menutupi kebid'ahan mereka dengan berdalil dengan ayat, dengan hadis. Ya, tidak akan mereka membawakan dalil dari Injil Matius, ya, dalil dari Taurat, dari ayat, dari hadis. Saya di sini, kenapa Ibn Sirin tidak mau mendengar ayat yang dibacakan oleh kedua orang tadi? Tidak pula mendengarkan satu hadis dari mereka, dikarenakan kekhawatiran beliau, ya, sebagai seorang alim, tentunya kita lebih-lebih khawatir terhadap diri kita. Ayat atau hadis yang dibacakan oleh mereka dibawa untuk membela kesesatan mereka, yang kemudian tertanam di dalam hati beliau sehingga sulit untuk membersihkannya kembali. Kemudian kata Asy-Syarih Syekh Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullah, "Walakin yajibu 'ala man a'tahu Allahu qudratan 'ilmiyatan wa hikmatan fi ad-da'wati an yubayyana lin-nasi khatar al-bid'ati wa an yuhaddira min ahli al-bid'ah min shakhsiyatihim wa min kutubihim wa yubayyana lin-nasi bayanan shafiyan khatar ahli al-bid'ah wa yudallil 'ala dhalika min al-Qur'an al-Karim was sunnati al-mutahharati wa tariqati as-salaf as-salih." Akan tapi wajib bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah karuniakan kudratan ilmiyatan, kemampuan ilmiah, wa hikmatan fid da'wah, dan memiliki hikmah di dalam dakwah, untuk menjelaskan kepada manusia khatar al-bid'ah, bahayanya kebid'ahan, ya, sekecil apapun kebid'ahan. Kemudian wa an yuhadhdhira min ahli al-bid'ah, dan mengupayakan untuk mentahdhir, memberikan peringatan dari ahlul bid'ah, min syakhsiyatihim, baik itu dari pribadi-pribadi mereka, ditahdhir, hati-hati dari fulan, hati-hati dari fulan, dengan disebut namanya jika maslahat, ya, menuntut untuk disebut namanya, ya, lebih khusus lagi yakni ketika ahlus sunnah memiliki syaukah, memiliki kekuatan, ya, sebut nama-nama mereka, ya, yang dengannya umat akan betul-betul paham bahwa mereka, orang-orang yang ditayin namanya itu, orang-orang yang berbahaya. Kemudian wa min kutubihim, dan diperingatkan dari kitab-kitab yang ditulis oleh mereka. Contoh kalau tokoh-tokoh bid'ah di masa kita seperti Al-Qardawi, ya, kemudian Salman Al-Audah, ya, maka diperingatkan dari mereka, ya, juga yang lainnya, ya, termasuk yang lebih dahulu dari itu Sayyid Qutb, dan juga dari kitab-kitab mereka. Kemudian dijelaskan kepada manusia bayanan syafian, dengan penjelasan yang mencukupi, penjelasan yang memuaskan tentang bahayanya ahlul bidah, di mana mereka lebih jahat dibandingkan ahlul maksiat. Karena seorang yang diseret ke dalam kemaksiatan, dia akan menyadari bahwa dirinya orang yang jelek. Tapi mereka yang diseret ke dalam kebid'ahan, mereka merasa sebagai orang-orang yang dalam keadaan sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyadarkan orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan lebih mudah dibandingkan orang-orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan. Oleh karenanya, seorang imam min a'immati ahli sunnah, Sufyan ibn Said al-Thawri rahimahullah, beliau menyatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah, bahwa kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Ya. Kemudian beliau menjelaskan kenapa kok kebid'ahan lebih dicintai oleh iblis? Li'anna al-ma'siyata yutabu 'alaihi wal bid'ah la yutabu 'alaihi. Karena kemaksiatan itu diharapkan pelakunya bertaubat. Adapun kebid'ahan, ya, maka pelakunya tidak diharapkan untuk bertaubat. Ya, bukan berarti bahwa orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan tidak ada yang bertaubat. Tidak demikian. Tetapi persentasenya dari mereka yang taubat dari kebid'ahan itu sangat-sangat minim dibandingkan orang-orang yang taubat dari kemaksiatan. Karena untuk seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dia lakukan selama ini ketika dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan selama ini merupakan perkara yang jelek. Sementara seorang pelaku bid'ah, dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah ibadah, yang dia lakukan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia lakukan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan pahala di sisi Allah, sehingga sangat-sangat sulit untuk diharapkan taubatnya. Kemudian, dan perlu untuk dia mendatangkan dalil-dalil terkait dengan peringatan-peringatan yang dari kebid'ah dan ahlul bid'ah, baik dari Al-Quranul Karim maupun dari As-Sunnah yang suci. Demikian pula tariqah salafus salih, bagaimana para imam terdahulu, ya, menyikapi ahlul ahwal wal bidah, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa amma min haitsul wasli wal hajri fal 'amalu fihi bil aslah. Adapun tinjauan terkait dengan apakah ditempuh upaya untuk menyambung atau untuk menghajar, untuk memboikot, ya, tadi sebelumnya kaitannya dengan tahdzir, peringatan. Sekarang kaitannya dengan permasalahan apakah ditempuh wasl, yakni tetap menyambung, ya, ataupun memboikot pihak-pihak yang menyebarkan kebid'ahan. Fal'amalu fihi bil aslah. Maka yang ditempuh dalam permasalahan ini yang aslah, ya, yang lebih maslahat, lebih mendatangkan kebaikan. Wa dzalika annahu in ra'a al-'alim fi da'wati ahli al-bid'ah wa waslihim khairan lahum wa khairan li iqamati sunnati wa dahdil bid'ati fa wasalahum wa 'allamahum wa nadharahum wa aqama 'alaihim al-hujjah. Penjelasannya, jika seorang alim dia memandang bahwa penting untuk mendakwahi ahlul bid'ah karena bisa jadi belum sampai kepadanya hujjah, memandang untuk ditempuh upaya yakni menyambung, tidak memutuskan hubungan dengan mereka, ini perkara yang lebih baik. Dan lebih daripada itu, yakni dalam rangka untuk menegakkan sunnah, ya, hujjah kepada mereka dan membantah kebid'ahan mereka, jika ini yang dipandang yang lebih baik, fawassalahum wa'allamahum wa nadharahum wa'aqama alihimul hujjah. Maka ditambah upaya untuk menyambung, menasihati mereka, kemudian mengajari mereka, kemudian nadharah, yakni menegakkan yakni argumen dan hujjah terhadap mereka. Ini jika dipandang bahwa perlu untuk dilakukan hal yang demikian karena ini lebih maslahat. Wa in ra'a al-maslahata fi hajrihim wa mubayanatihim ahya'an wa amwatan falahu dhalik. Jika seorang alim memandang bahwa kemaslahatan ada pada sikap menghajar mereka, memboikot mereka, tidak melakukan hubungan dengan mereka, wa mubayanatuhum dan menjauhi mereka, ahya'an baik yang masih hidupnya, wa amwatan maupun yang sudah wafatnya, sudah meninggal dari mereka, falahu dzalik, ya, maka baginya untuk menempuh hal yang demikian jika ini yang maslahat. Tapi yang diketahui bahwa ada pihak-pihak tertentu, ya, yang hajar ini lebih maslahat bagi mereka, termasuk juga bagi pihak yang lainnya, untuk jangan sampai terpengaruh dengan kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka. Fal waslu wal hajru tabi'ani lil maslahati. Sehingga apakah ditempuh upaya untuk menyambung ataupun untuk menghajar, untuk memboikot, maka keduanya mengikuti sisi maslahat. Ya, kama huwa sya'nus salaf, sebagaimana yang demikian adalah perkara yang ada pada salafus salih. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa munadharatu ibn Abbas radhiyallahu anhuma ma'lumatun masyhuratun. Dan bagaimana yakni munadharah, dialog yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini perkara yang ma'lumah, diketahui, ya, masyhurah, dikenal. Bagaimana beliau yakni mendatang meminta izin kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk menasihati orang-orang Khawarij. Wa qad naf'a Allahu biha aqwaman wa qamatil hujjatu biha ala akharin. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan munadharah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas tersebut memberikan manfaat kepada sejumlah manusia, dan di sisi yang lain Allah tegakkan dengannya hujjah terhadap yang lainnya. Ya, di mana dari jumlah sekitar 6.000 orang dari kalangan orang-orang Khawarij tersebut yang berkumpul, ya, di Harura, maka dengan nasihat dan penjelasan yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sekitar 2.000 orang dari mereka rujuk, ya, kembali kepada al-haq, kembali bersatu dengan jamaah kaum muslimin. Ya. Adapun yang tersisanya sekitar 4.000 orang, maka mereka semakin menjadi-jadi dan telah tegak hujah penjelasan kepada mereka. Dan mereka inilah yang kemudian diperangi oleh Khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata beliau selanjutnya, فالشيخ رحمه الله يعني المؤلف الإمام المجدد رحمه الله يقرر أولا أن أهل البدع أهل خطر على أنفسهم وعلى غيرهم. Beliau menegaskan, ya, yang pertama bahwa ahlul bid'ah ini adalah orang-orang yang berbahaya, berbahaya terhadap diri-diri mereka, ya, karena apa yang dilakukan oleh mereka dari kebidahan-kebidahan itu tidaklah kecuali semakin menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebaikan. Dan yang pertama kali dirugikan oleh mereka adalah diri-diri mereka sendiri. Kemudian wa'ala ghairihim, juga kebid'ahan berbahaya terhadap orang lain. Ya, karena kecenderungan manusia dengan kebodohan mereka ketika melihat sesuatu yang, ya, menurut pandangan mereka itu baik, cenderung ingin untuk mengikuti. Fa sahibul bid'ati, لا يقتصر في بدعته على نفسه ولا يرضى إلا أن ينشرها سرا وعلنا إن استطاع ذلك إن استطاع ذلك فعل وإن لم يستطع أن يدعو علنا خوفا على نفسه أو ماله أو عرضه فإنه يكون صاحب تنظيم سري Kata beliau selanjutnya, maka sahibul bid'ah, ya, seorang ahlul bid'ah, ahlul ahwa, dia tidak akan mencukupkan kebid'ahan itu untuk dirinya saja. Dia tidak rela yang demikian, kecuali dia akan berupaya untuk menyebarkannya. Baik dengan rahasia, sembunyi-sembunyi, maupun secara terang-terangan. Jika dia mampu, maka dia akan melakukannya. Ya. Jika dia tidak mampu untuk terang-terangan mendakwahkannya, karena mungkin dalam hal ini, pemerintah yang ada, pemerintah yang kuat di dalam penjagaan terhadap syariat ini. Maka, ahlul ahwa wal bidah, mereka menempuh upaya, ya, untuk sembunyi-sembunyi, karena mengkhawatirkan terhadap keselamatan diri mereka, ataupun harta mereka, ataupun kehormatan mereka. Sehingga dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Fa'innahu yakunu sahibat tanzimin sirri. Maka di saat itu, ya, keberadaannya, ya, sebagai seorang sahibat tanzim sirri. Yani orang-orang yang memiliki tanzim, sebuah organisasi tersembunyi, dan ini biasa dilakukan oleh mereka, ya, kelompok-kelompok ahwa wal bidah, dan apa yang diistilahkan dengan gerakan-gerakan bawah tanah. Kama taf'alul jama'atu al-mutakattilatu, jadi sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok mutakattilah yang memang pada prinsipnya mengumpulkan orang, mengumpulkan manusia. Wal ahzab al mutanawwi'ah, dan partai-partai, kelompok-kelompok yang beragam, fil buldan al islamiyah, yang ada di negeri-negeri Islam. Wa ma 'alimna ahadan min du'ati al islam da'a ila takattuli wat tanzim sirri, dan kami tidak tahu ada seorang pun dari da'i Islam, da'i yang menyerukan kepada agama yang hak, mengajak manusia untuk at-takattul, yakni mengumpulkan mereka, tidak peduli, yang penting bersatu, kumpul. Wat-tanzimi sirri, menyeru kepada organisasi rahasia tersembunyi. Mereka yang menyerukan kepada Islam-Islam yang benar tidak akan melakukan ini. Ya, oleh karena itu, kalau ada organisasi-organisasi tersembunyi, ya, yang di situ, ya, diangkat adanya amir bayangan, adanya gubernur bayangan, ada bupati bayangan, camat bayangan, semuanya bayangan semua, seperti itu. Ini sebagai tanda-tanda dari gambaran sesatnya kelompok tersebut. La siyama fi daulatin muslimatin, lebih-lebih lagi, ya, di negeri yang muslimah, negeri Islam, tahkum bi syar'illahil mutahhar, yang benar-benar menegakkan, atau negeri tersebut tegak di atas syariat Islam yang suci. Wa tuqimu syairal Islam wa hududal Islam, di mana negeri ini benar-benar menegakkan syiar-syiar Islam dan menerapkan hukum-hukum had yang diterapkan, yang ada di dalam Islam. Wa tar'a, dan benar-benar memperhatikan masalihal muslimin, kemaslahatan kaum muslimin, hasba kudratiha, yang sesuai dengan kemampuan yang bisa dilakukan oleh pemerintah negeri tersebut. Ini sebagai gambaran sebagaimana kata beliau, walid daulati Saudiyah. Ya. Al-qadhul ma'la fil inayati bi sya'ni al-islam wal muslimin fi dakhil al-bilad wa kharijha. Dan daulah Saudiyah, ya, yani pemerintahan negeri Saudi, mereka ini betul-betul berupaya untuk sepenuh, ya, kemampuan di dalam perhatian terhadap urusan Islam dan kaum muslimin, baik di dalam negeri mereka sendiri, negeri Saudi, wa kharijiha, demikian pula, ya, terkait dengan di luar negerinya. Bagaimana mereka betul-betul mengupayakan, memperhatikan, ya, penyebaran ajaran Islam yang betul-betul diajar dia di atas ajaran salafus salih, dengan menyebarkan para dai baik di dalam maupun di luar negeri, ya, dan mereka mengerahkan segenap kemampuan yang mereka lakukan untuk tersebarnya Islam ini. Kemudian kita selesaikan sedikit wal khulasatu, dan kesimpulannya, anna du'ata ila Allah ala manhajir rusuli al-kirami wal-anbiya'il idhami yanshuruna sunnata wa yadubbuna anha wa yarfaduna al-bid'ata wa yarudduna ala al-nashirina laha wal-murawijina laha ihqaqan lil-haqqi wa dahdan lil-batili غايتهم المنشودة أو غايتهم المنشودة رضا الله وجنته. Kesimpulannya bahwa para dai ila Allah yang berjalan di atas manhaj para rasul yang mulia, manhaj para nabi yang agung, mereka benar-benar berupaya untuk menyebarkan sunnah, berupaya untuk membela sunnah. Ini jalan mereka, ya, bukan membela orang per orang, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul ahwa wal bidah, bukan ta'assub kepada orang per orang sebagaimana yang ada pada selain ahlus sunnah. Wa yarfaduna al bid'ata, mereka menolak bid'ah. Wa yarudduna ala nashirina laha, mereka memberikan bantahan terhadap pihak-pihak yang menyebarkan kebid'ahan. Wal murawijina laha, dan mereka pun membantah pihak-pihak yang berupaya untuk melariskan, mempromosikan kebid'ahan. Ihqaqan lil haq, dalam rangka untuk menegakkan al-haq, menunjukkan bahwa yang hak itu hak. Kemudian wadahdan lil batil, dalam rangka untuk menghancurkan, membantah kebatilan. Apa yang menjadi tujuan ataupun target mereka para dai ila Allah? Ghayatuhumul mansyudah, bahwa puncak tujuan yang mereka cari, ya, adalah ridallahi wa jannatuhu, adalah ridha Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya. Itu tujuan mereka, ya, bukan yang mereka tuju kedudukan di tengah manusia, bukan pula tujuan-tujuan duniawiyah yang lainnya. Baik. Baik, ada pertanyaan, bagaimana hukum mengikat kain kafan, yaitu ketika mayat dibungkus dengan kain kafan kemudian diikat pada bagian kepala, tengah, dan seterusnya agar tidak terbuka auratnya, apakah boleh? Nah, terkait dengan tujuan mengikat itu sendiri, agar yakni aurat mayit, ya, ketika diusung ke tempat pekuburan ini tidak terbuka, sehingga butuh untuk kain-kain kafan yang membungkusnya diikat. Terkait dengan berapa jumlah ikatan, ya sesuai dengan kebutuhan. Jika di tiga tempat sudah mencukupi, ya sudah. Ya, bagian atas, kemudian tengah, kemudian di bagian bawah sudah cukup, maka ya itu sudah tercapai maksud. Kemudian yang juga mungkin jarang dilakukan di negeri kita, ya mengusung jenazah dalam keadaan jenazah tersebut terlihat, ya kebanyakan kan ditutup apa namanya keranda nih. Iya, yang biasanya ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu nih. Ya, ada termasuk di antara hal yang bisa menjadi ibrah bagi yang mengantar ya jenazah adalah ketika mereka yang mengantar ini melihat ya kondisi atau keadaan orang yang akan dikuburkan itu. Ini. Kemudian tali-tali tadi ya, ketika mayat hendak ditutup dengan tanah ya, sebelum ditutup dengan di tempat kita dengan kayu atau bambu ya sebelumnya, maka tali-tali tadi dilepas. Nah, ini terkait dengan masalah ini ya, juga ada asar yang disandarkan kepada Al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah. Bah, ini perkara yang ma'ruf ya di kalangan pendahulu umat ini. Ini tali tadi dilepas, tidak dibiarkan dalam keadaan terikat terus. Ini. Jadi ini tujuan dari tali tadi. Kemudian ketika ada kematian, apakah boleh untuk menyediakan tempat seperti memasang teratak dan sebagainya bagi yang akan bertakziah? Bagaimana jika yang menyediakan adalah keluarga mayit? Bagaimana jika yang menyediakan adalah tetangga keluarga mayit? Baik, terkait dengan ya terkait dengan adanya teratak atau tidak tentu dilihat dari kebutuhan. Jika rumah ya sahibul musibah ya rumahnya luas, bisa menampung orang-orang yang bertakziah ya, maka tidak perlu untuk adanya teratak seperti itu. Juga kalau mungkin yang bertakziah juga jumlahnya tidak seberapa, tercukupi dengan ya rumah yang ada juga ya, tidak perlu untuk adanya teratak ya, karena termasuk di antara yang muskilah yang bisa menjadi sebab kenapa sebagian orang yakni senang untuk berkumpul di rumah orang-orang yang mendapatkan musibah ini, karena ya masih terus dipasang teratak kan seperti itu ya siang malam. Ini ya hal yang tentunya tidak dibutuhkan yang semisal tadi. Kemudian yang juga perlu untuk diingat terkait dengan pemasangan apa tempat untuk menaruh apa sumbangan uang itu ya. Ya. Ada fatwa dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah terkait dengan memberikan sumbangan berupa uang di peristiwa kematian. Ya, beliau memberikan fatwa bahwa yang demikian ini tidak disyariatkan. Ya, bahkan sunnah yang ada yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah memberikan yakni bantuan berupa makanan ya kepada keluarga yang mendapatkan musibah, bukan dengan uang. Adapun jika seorang memandang bahwa mungkin saja keluarga yang ditinggal ini butuh uang, maka ya dilakukan pada momen yang lain, jangan pada momen kematian seperti itu. Ini yang difatwakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah terkait dengan masalah tadi. Dan kita ya terkadang mendapati di tempat-tempat umum ya disediakan kotak khusus untuk perkara tadi. Jadi jika kita ingin untuk memberikan bantuan berupa uang dan semisalnya, jangan pada momen tadi. Allahu ta'ala alam. Insyaallah untuk pertemuan malam ini, dan ini mungkin untuk pekan depan sudah masuk Ramadan belum? Belum tahu ya. Ayo. Untuk jadwal selama Ramadan insyaallah menunggu pembicaraan dari para mudarrisun yang ada. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.